Kami persilakan menuju ke panggung Ustadz Evi Effendi. Aduh, keep love ya. Kie. Pak Ustadz Damang. Aduh. Hoyong naros lah, hoyong ditaros naon Pak Ustadz. Oh. Aduh ya Allah. Abi teh Bu, tos selami teu pendak sareng Ustadz Evi. Terakhir kali 22 tahun. Waduh. Waduh lila pisan. Eh, tak sok ieu euy, power euy. Tapi mah aduh, sok heueuh jeung sareng Ustaz Evi teh ka saya mah kitu. Pertemuannya berat, mungkin yang terakhir. Tak sok kitu euy, power. Tapi emang udah siap kan? Tapi tong GR deh. Kenapa Ustaz? Ustaz itu malah jadi kayak ustadna tuh. Ah. Asa Sri Mulat. Kalau pindah oke. Gerena bakal kita nih. Gerena Sri Mulat. Nah, oke. Okay. Sebentar baru di situ. Masuk. Tahu pindah. Pindah. Angger. Riwehnya. Ya improv bu, latihan lah bu. Asa Agustusan. Sudah jiwanya. Bagaimana tentang acara ini? Ih, luar biasa. Resimulat, main royalti. Janganlah, jangan kayak gitu. Kita mau mulai mulai sharing. Terakhir kita ketemu kapan? Aduh, ini Pak Ustaz yang aku terkadang ya ketika nanti di akhirat nanti aku takut ditegur oleh Rasulullah. Allahu Akbar, ya. Takbir si desta jadi kia. Sebentar, mungkin Bapak dan Ibu. Keruas. Bapak dan Ibu. Tengah banget jadi AA. Tapi sosoknya hari ini agim banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ada Mang A. Ada Mang A. Luar biasa. Barakallah. Ini adalah Ustadz yang paling sehat ya. Karena rajin AA gym. AA gym. Epi sehat, Epi. Alhamdulillah. Hei, Kak Kolot. Kolot. Ya kan ini mah lagi drama tuh. Kan ini, bisa dibedain. Ibu, kalau ini adalah Ustadz Evi Effendi. Kalau ini adalah Ustadz Epilepsi, Bu. Oke tuh, atuh. Ya. Itu benar Pak Ustadz di tengah tuh. Maksud, siap. Kira-kira mau ngebahas apa nih hari ini? Ya tadi aduh sudah lihat ini banyak sekali ibu-ibu yang datang ke sini Ustadz ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ah, boleh tambah lagi ini? Aduh. Mohon maaf Pak. Ini kan sekarang lagi zaman-zamannya pelakor. Apa lisan nih? Dengan naon pelakor mah. Ya apa boleh naon. Asa ulah kanyahoan. Kan awas dijingkang. Asal main cantik gak apa-apa ya Mas Sat ya. Gak apa-apa. Tok bebeja itu teh ibadah ria. Nah, oh. Tak benar. Jadi kasus pelakor itu asal kuat gak caption, gak update status, udah aman. Menjaga itu Mas sebetulnya Mas Sat ya. Membahagiakan orang lain itu baik Bu. Nah yuk Mas saya bakal sukses lamun kuat pusat banyak cabang sama rumah tangga juga. Betul tidak ah. Ya, aduh jumput. Ya benar, benar. Aduh, aduh. Tapi ya buat ibu-ibu, bapak-bapak sekali lagi, Ustadz Evi datang ke sini tidak akan memberikan tausiah soal pilkada ya. Karena memang bukan ranah Ustadz. Bukan ranahnya. Benar. Tapi insya Allah kalau soal pilkab, Ustadz Evi hafal. Yudi hafal. Ya, ya, ya. Maka apa sekarang yang akan dibahas? Dua season aja ya. Bus. Nanti ada sharing season, okay. Ada ngobrol, ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol. Okay. Jadi saya akan stimulus aja sejauh mana pentingnya ikhtiar dalam kehidupan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabitaufiqihi yartaji'ud dhalimun. Syahadu la ilaha illallah arrahmanirrahim. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Kalau kita umroh ada doa minum air jam-jam sudah hafal? Minumna mineng tapi doana can apa jika nyen budak mineng tapi tara didoaan nya matakna budakna renjul baragajul borongongong buraong tong nyalahkeun budak nyeuna make doa teu. Saya terinspirasi ketika umroh atau haji itu minum jam-jam tuh ternyata ada doanya. Allahumma ya Allah ini aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat warizqan thayyiban rezeki yang baik wa amalan mutakobalan dan amal yang diterima. Ada dua redaksi di beda riwayat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Satu, warizqan wasi'an, rezeki yang luas. wa amalan mutakobalan, wa syifa'an min kulli da'in, di samping amal yang diterima, obat untuk segala penyakit. Kaitan dengan rezeki yang luas, quotes in the day, quotes in the morning, tulis jang status, kan nyeri awaknya, canyan statusnya. Ikhtiar mah perbuatan, usaha mah sok ikhtiar, perbuatan. Rizki mah kejutan, tapi hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar, perbuatan, rizki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Tidak ahlak. Muaya orang buka acara luar biasa di waktu duha ini, lamun doa kolot, doa orang menyayangi, doa istri, doa anak, doa suami. Maka yuk saling mendoakan, dan saya juga ada di tempat yang istimewa dan juara ini doa kolot. Sing panjang umur pi, can maota. Ya, Desta juga. Salilah jadi ustad, warag ya gunta ganti mik. Ya, tuh jadi poho dei sah. Ya, ya. Jadi poho dei. Ilmu yang bermanfaat, ternyata saya sama Haji Ado tuh salma mater dulu. Tapi ingat gak, salma mater sudah banyak yang dihantar. Kita ketemu di frekuensi yang sama. Panggilin Haji Ado seberapa tahun, ngus ditato deh. Bahwa tahu buat totalnya. Jadi setiap orang punya masa lalu. Nah, bicara mas saya, emak-emak saya, upami nganggo mas saya. Nah ini teh ikhtiar, ikhtiar mah perbuatan. Rizki mah di Allah bu, lain tina usaha, setuju? Yuk ngobrol yuk, biar gak ngantuk. Bu, munsa laki orang maot, anak orang yatim, dahar keneh tuh. Sepakat ya, catet des, jadi notulon. Ya, notulen. Terus lamun salaki urang maot, urang jadi janda, urang make baju keneh teh. Oh, janda dibubuligir nya. Aileun dibuligiran mah nya. Punten, berarti rezeki ti saha? Oke, sepakat? Catat mah. Sepakat tilu tanya. Berarti rezeki ti saha, Bu? Entak ibu ulah eleh ku salaki, mun salaki telat mere nafkah, cokot langsung tina dompetna. Mun kapangi keng ngomong. Naon siang wawanianan mana nyokot rezeki langsung tina dompet orang? Jawab, sederhana, tong ambek. Bade nyandak titipan Allah. Sepakat bu? Takbir! Taita jurus keur ngerahkeun salaki. Tapi ibu tong egois, mun salaki dicokot batur tong ngambek. Da salaki ge titipan a? Ikhtiar mah perbuatan, rezeki mah keju. Hanya doa yang merubah takdir. Tah, Teh Linda, jeung Ado teh ikhtiar. Memperkuat pusat, memperbanyak cabang, sugan, barokah. Tujuannya lain rek usahanya usaha. Da usaha mah nu beunghar ge loba. Sejarah menyatakan Fir'aun, Sa'labah, Korun, barengan. Daek beungharna juga gitu. Fir'aun beungharna juara, wilayahnya tanpa batas. Tapi apa teu maotna? Wareg teu nginum. Cai laut diuyup. disangka goyobod. Nya, embung urang mah boga babaturan, dulur, saudara, beunghar tapi teu berkah. Maka catatannya adalah tidak setiap orang kaya berkah, tapi orang berkah pasti. Tidak setiap orang pinter soleh, tapi orang soleh pasti. Jadi prioritaskan kesolehan, keberkahan. Tu aya buku gapleh, gaul tapi soleh. Teu dagang orang mah, teu kudu meuli, ganti we ongkos cetakna nya. Gampang jeung sayah mah. Rek salingkuh sok. Satia alhamdulillah. Bosen tinggalkeun, berat ecageun. Gampang jeung sayah mah nya. Jadi bikin mudah. Allahumma yasir wala. Pertanyaanna, kenaon ieu usaha? Ya emang imon. Aya mang eta tah nunggeus lila teu mere baju teh tah cimot heeh kabeh ge pengusaha bu rek dibawa ka mana ieu usaha fa aina tadhabun rek dibawa ka mana rek ukur beunghar pret ah sing berkah didoakeun mas saya sing berkah amin nya berkah mah subutul khair urangna maot jalan terus jiga Ibrahim boga manasik eureun teu jelema haji jeung umroh nu nyiptakeun software manasikna mah geus maot. Terus jelema teu eureun. Tama sae ke nu nyeuna eueuh tetep jalan ku anak incunya. Tapi sing dijieun jalan dakwah. Kamari na caption videona nya, mudah-mudahan usahanya sing jadi jalan dakwah. Lamun hirup hayang sukses, tong ngandelkeun kartu askes. Kudu loba akses. Cek ebit-bit nya. Ulah stres, gawean nepi ka be beres. Silman kotong angka, sambungkan yang terputus denganmu, maka ceramahna mah dililakeun ame diondang deui. Nah ustad, ame mineng ngaya kajian di dia. Nya balik ngaji jajan baju bukan masalahnya. Eta mah efek samping ah. Barang, MC-na duanya. Barang siapa Allah tujuannya silaturahmi, memperpanjang umur, memperluas rezeki. Sing mineng ngayakeun kajian TSM

balikin. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Kan gitu, nah iklan aja bener tuh Des. Tetap di 103,9 ya, Hits Radio. Jadi fine atau dabun reka mana? Rizki mati Allah, gaji mati dunungan. Beda efek nange, munjelema. Rizki, rizkon tayiban, wasyifa'am mingkulidain. Awak jadi sehat, penyakit jadi ceget. Tapi mun gaji, jadi kolesterol. Gimana kunaon kolesterol, lubang ngadar gaji, kok mau gaji buta mah. Maka gaji mah ya slip jeng stroke, rizki mah uwe. Ya, maka lubang ngadar gaji mah sok slip jeng stroke. Kaditu nateh. Maka rek rizki rek gaji. Nah, aisa laki urang rizki milik. Rizki sok sedekahkeun atuh saware. Mun milik kekepan maot ge tong diijinan, simpen di kamar di lomarian eta milik nya. Saharti ibu egois deh. Aisa laki rek kawin di dicarek. Hay manehna ditinggalkeun ku salaki maot, masa idah habis karawin deui. Salakina kasinggung hudang di kuburan sia licik ha aing dicarek sia kawin deui eta sopati urang di panti urang hayang dioyak-oyak keur kikituan sok yang dijingkang meureun mentak patong bebeja pa rek muka cabang mah pa nyaho-nyaho loncing we cik atuh mikil bu menang salaki urang kawin deui angger bersyukur pak suami istri kita setia bu boleh suami kita nikah lagi pada komitmennya. Allahu Akbar. Kitu da awewe mah geus boga kahayang kitu we. Sakali deui bising dalam tekanan, menang teh salaki urang kawin deui. Ai Allah nyarek teh. Ai ibu leuwih ti Allah atuh. Astagfirullahalazim. Ya. Kumaha? Tah aya nu ngajak Des tuh si Ma tuh. Udah kasih Ma. Aya nu ikhlas ning di dieu ti mana we rezeki mah nya. Jadi Bu sing saleh la ilaha tiada ilah kecuali Allah. Isma syi'ta. Apapun yang kamu inginkan lakukan. Fa innaka mayyitun. Sungguhnya engkau akan jadi bangkai. Istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim, harta jadi sengketa mun teu make agama. Terus semuanya jadi hisab. Maka berkahkan rezeki usaha kita. Setuju? Naon Ustad syarat berkah tilu we surat 35 ayat 28 catet des ame tereh kawin. Amin. Cek Allah auzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina yatsluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Abdi Haji Ado kabeh all crew pangih teh lain dina bisnis demi Allah. Pangih teh di pangajian aya we ngaji. Nya ge bungkusna bisnis. Ya. Hiji maca Quran Bu. Bu, rewas mana narima notifikasi Quran jeung notifikasi WA? Bu, narima notifikasi WA mah jiga narima wahyu ti Jibril langsung ditingali. Narima ti Quran mah tina molotot ge jadi meletet nya. Mun sinetron tina meletet jadi molotot. Rek kitu wae. Teu naon ngan? Cik atuh mikir. Nu kadua, wa aqomus shalah. Tepat waktu berjamaah. Mun nasibah yang rubah rezeki mah yana salat maka Ibrahim balik deui ngadoakeun anakna jadi pengusaha teu henteu ngadoakeunna kieu rabbij'alni muqimash shalah salat bukan salat yang menyebabkan sibuk tapi kesibukanmu yang kemudian melalaikan kita salat setuju hayya 'alas shalah la haula kadang tidak ada kekuatan untuk memenuhi panggilan itu hayya 'alal falah hayang bahagia la haula bahagia mah diciptakan bukan dicari. Di dunia mah kebahagiaan. Hayang bahagia, penuhi panggilan Allah. Ayana sholat, maka Ibrahim ngadoana simpo. Rabbij'alni muqimash sholat. Sholat. Ngukur gaji pagawe tinu naon, absennya. Ai sholat, adan, absenan lain. Sok atuh penuhi ame gajina puku, rizgina puku. Ngenada, tepat waktu berjamaah. Setuju? Nukatilu, charity. Tangke acara berikut nama. Entong urang ku ondang yatim. Aya jelma sangsara gara-gara sedekah. Versi on the spot. Setiap detik berkah. Kurut kumis breng deui, kurut kumis breng deui, nu beak silet kumis. Oh, pabrik kumisnya. Suku ya, make sepatu endorse. Dipake mah ngipisan sepatuna sok suku lempang tong di sepatuan. Ngipisan ngandelan. GR ngajebragan penek mah penek wes ya teh ngandelan. Nya lain penek etang. Jangkung yang terhambatnya lain hideung bodas kolot ya. Ya gitu kudu sopan aing ngomong teh sok punuk pakai nanggung ngadekokan ngamuncugukan buatan Allah mah dipake lain ngabeakan, mentak sing yakin. Anfik unfik alaik, tukang beca, iya, nukiana kenyot. Dipake ngabeca mah nuasan, meotan. Sok, berarti pernah nyabak tukang beca, kanyawan cunin, ah. Yang dijingkang bener. Nah, dikiecik mang nyabak mah. Nya. Naon eta teh ayatna Ustaz? La in syakartum la ajidannak. Ibu hayang hampang rumah tangga tongku sorangan salaki teh bikeun ka batur nya seuh ku si itu istrika ku urang moekeun ku nu katilu nya ngajahit ku nu kaopat ringan teu. Ringan pisan bosan. Yang berat itu ikhlas. Yang berat itu ikhlas maka jangan rindu berat biar aku aja. Ya. Kalian gak bakal kuat ya, dilan ngaji di jalan, milea milari ilmu agama. Yakin tak Allah? Nyangge selesai urusan. Cek Allah, baca Quran, sholat tepat waktu, maka ayam musholah diusahakan di dia. Terus charity, bukan hanya cerita. Rangkul, tong dipukul. Da pasar mah Allah nunga market, wani diriungkan. Karena di ayat itu, ya dibuka dirinya ayatnya. Yarjuna tijarotan lan tabur, ini kan tijaroh. Mas saya itu kan jualan. Ya, rok denim itu kan jualan. Apapun bisnisnya, itu kan jualan. Yarjuna tijarotan lan tabur, hayang dagangna mung bangkrut. Tilu syaratna, baca Quran, sholat tepat waktu, non memang sedekah, charity, bukan hanya cerita. Aslina wani diriungkeun. Ayat 30. Nah, Allah sempurnakan fahala karunia, Allah ampuni dosa. Batina loba pisan. Disempurnakan pahala, ditambahan rezeki, dihampura dosa. Untung tuh. Ya ayuhalladzina amanu hal azulukum ala tijarotin tunjikum min adabin alim. Hayang maneh ditunjukkan ke perdagangan, anu eta perdagangan nyalamatkan maneh tina sina neraka. Hayang ya Allah naon tu'minu nabilah, sing iman ke Allah, usaha lain rek benghar. Hayang bisa jakat, infak jeung sodako. Setuju? Kedua, watu jahidu nafi sabilillah. Hei, ngayakeun pangajian eta ge syahid jihad ngaji ahad nya. Terus nu katitu yakin ka Allah, yakin ka poe akhir, moal di rawel kusil neraka. Maka make konsep mana deui? Ieu syariah secara Islam. Geus ayeuna mah, ayeuna saya meninggalkan bisnis jadi ustaz, cukup. Naon mah poe ngaji, mah poe salat, mah poe charity konsumsi leuwih bagi-bagi. Kan saya mah dakwahna sederhana. Tapi anu mere cai ditato nya di pino tah nya ayeuna boga usaha cilok dijual mesin tatona dagang ciloknya mending nato cilok ku sama suuknya hasilna cilok mang pino lada nya berkahnya man ahabba ayub satallahu fi rizqihi wa ayun saallahu fi asarihi wal yasir rahimah karena tugas dakwah itu punten balawargi sadayana nu dimulyakeun ku Allah nya punten tugas dakwah itu bukan tugas ustad ulama MC kudu bari dakwah pengusaha kudu bari dakwah. Karena Islam enggak perlu kita. Dakwah enggak perlu kita. Kita yang perlu Islam dan dakwah. Setuju? Karena Islam akan dimenangkan tengiluan. Nge Islam akan menangkan rugi mentengiluan. Maka saya ambil bagian walaupun dengan style seperti ini, bae we lah datu udunan. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Setuju? Da ieu keur ngarangkul ya. Dua, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Promosi sing alus, make Instagram, Facebook, lain naon dah. Lalu dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Saya lihat kearifan hari ini ada Mang Imon, ada semua pengusaha di sini. Teh menyayangi, teh menyaingi. Omset mah da kumaha market. Kan market nu tadi. Marketna Allah we nu nge-market ku keberkahanana, ku silaturahmi. Ya, dakwah itu menjadi pelopor, jangan jadi pelapor, apalagi jadi pelakor ya. Gitu. Dakwah itu mencinta bukan membenci dan mendengki. Yuk. Tebarkan senyum, salam, sapa, santun. Kenapa jadi stres begini, halo? Ini penting tidak? Ya, yang poligaminya teteh yang stresnya. Cik atuh mikil, ya. Jadi rek dibawa ke mana ya? Yuk, ku silaturahmi. Maka saya dakwahnya pakai charity. Cik dok, lo bedahareun, bawa. Tara era meredahareun saya bikin ngebudak stopan. Aduh, nuhun. Nah, bikin ke numa boke di bere sangu padang mah. Dia ngomongnya, pokoknya mah ayanan-anan di dianya. Ku saya ditamu jadi sanguan ngaganggu si ustad mah make dalil Quran teh ku disentuh budak pang keur nyedot kaleng diganti kok oki jali drink mah dialungkeun nah mang nyedot kaleng teu kabeuli oki jali drink penunda rasa lapar ternyata lem teh nah kalengna teh didahar teuas jeung budak pang mah apaleun kaleng boga keluarga eta teh nu nahongguan teh ieu nu anakna dua lain rana bising bogoh. Eta teh boga salaki, salaki nanti kaleng monek.